mateng haus ala pulu. Nasib hina tuung saranta, paling hina munehang dunia. Inun riran aku hawin maina, teun panalu teun kataru. Sakit mah ibadah ya, memikir cinta sia-sia. Mahi isa wawe sepercaya, aku upu paling setia. Jahat uuan nyoba janyi, setia selalu andri aku. Amun bujur janyi gail, tarime aku manalu hanya. Ku mateng haus ala pulu. Nasib hina tuung saranta, paling hina munehang dunia. Inun riran aku hawi maina, teun panalu teun kataru. Mah ibadah ya, memikir cinta sia-sia. Mahi isa wawe sapercaya, aku upu paling setia. Jahat tuuan nyoba janyi, setia selalu andri aku. Amun bujur janyi gail, tarime aku manalu hanya. Sakit mah ibadah ya, memikir cinta sia-sia. Mahi isa wawe sapercaya, aku upu paling setia. Jahat tuuan nyoba janyi, setia selalu andri aku. Amun bujur janyi gail, tarime aku manalu hanyu. Jahat tuuan nyoba janyi, setia selalu andri aku.